Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Pertama-tama saya wasiatkan kepada diri saya selaku pembicara, kemudian kepada saudara-saudaraku sekalian jamaah sholat Jumat, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga, selama nyawa masih dikandung badan kita, untuk menjalankan perintah-perintah Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, dan berusaha untuk meninggalkan larangan-larangannya yang juga disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, pedoman umat Islam seluruhnya. Senantiasa kita meminta kepada Allah taufik hidayah, kemudahan agar bisa bertakwa, bisa menjalankan perintah dan meninggalkan larangan itu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum saya mulai, barangkali ada tempat yang kosong, silakan yang di belakang maju. Untuk anak-anak diharapkan mendengarkan dengan seksama. Apabila datang bersama orang tua, silakan duduk di sebelah orang tuanya. Barakallahu fikum. Saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, di dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-15 dan 16 Allah berfirman: "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Dua ayat pendek mengingatkan kita seluruhnya akan masa depan. Satu masa yang pasti akan kita lalui. Yang pertama, ayat 15 surat Al-Mu'minun itu menyatakan Kemudian setelah penciptaan manusia, kalian akan dimatikan. Bukan main-main kematian, serius. Manusia akan dimatikan seluruhnya. Kemudian pada ayat yang ke-16 Allah nyatakan, setelah itu kalian akan dibangkitkan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, ini yang disebut dengan Yaumul Ma'ad, hari yang Allah janjikan dan janji Allah pasti ditepati. Kebangkitan itu pasti terjadi. Kalau kita umat manusia cuma sekedar melihat dan menyaksikan kematian, kemarin keluarga kita meninggal, kemarin ada teman yang meninggal, kemarin ada saudara yang meninggal, namanya kematian, mungkin seluruh manusia sepakat akan datangnya kematian. Hatta orang kafir, karena mereka bisa menyaksikan, wah saudara saya meninggal ini, berarti saya juga akan meninggal. Tapi yang disebutkan dalam ayat yang ke-16 tadi tentang kebangkitan, tak jarang orang mengingkarinya. Pemikiran yang salah pun bisa muncul dalam benak mereka. Sehingga seorang muslim harus benar-benar meyakini adanya kebangkitan. Karena itu disebutkan dalam Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan pula dalam hadis-hadis yang sahih. Maka seorang muslim meyakini adanya kebangkitan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah melanjutkan, fayuhasibul khalaik, pada hari kebangkitan itu Allah akan hisab, Allah akan hitung setiap amalan seluruh manusia. Fayuwafiq kulla amilin amalah, setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, jika amal kebaikan ia lakukan di dunia dan hasil hisab perhitungan amal pada hari kiamat nanti baik, balasannya pun baik, ia akan mendapatkan kehidupan yang diridhai. Fahuwa fi aisyatir radiyah, hidup diridhai sang pencipta, hidup di bawah naungan Allah azza wa jalla dalam kenikmatan yang kekal abadi. Itu yang kita harapkan seluruhnya, yang terpatri dalam jiwa sanubari kita. Kaum mukminin ingin memasuki jannah. Wa in syarran fa syarrun, jika hasil hisabnya jelek, maka jelek pula balasannya. Wal iyadu billah, ia akan merasakan siksaan yang sangat keras, disiksa, dihukum. Kalau ia termasuk orang kafir, orang munafik, akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Khalidina fiha, kekal di dalam siksa yang sungguh sangat dahsyat pada hari itu. Adapun kaum mukminin, mereka ada yang selamat, bisa langsung masuk ke dalam jannah, mendapatkan ampunan dari sisi Allah azza wa jalla. Ada pula yang berhak masuk ke dalam siksa api neraka wal iyadu billah, gara-gara Allah tidak mengampuni dosanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan ini secara ringkas disebutkan dalam rukun iman yang kelima, al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Maka para ulama memasukkan poin tadi ke dalam rukun iman yang kelima tadi. Secara garis besar, namanya rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir, mengandung empat perkara. Syaikh Utsaimin menjelaskan ada tiga perkara, namun ditambahkan satu perkara yang berikutnya, yaitu al-iman bima yakunu ba'dal maut. Maka saya sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah al-iman bil ba'tsi, beriman dengan kebangkitan, yang tadi kita dengarkan bersama di antara dalilnya dalam Al-Qur'an. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kalian wahai manusia, setelah dimatikan tidak selesai begitu saja, tapi akan dibangkitkan pada hari kiamat, mempertanggungjawabkan seluruh amalannya yang tampak dilakukan di khalayak ramai bersama-sama dengan orang lain ataupun tatkala sendirian, yang baik ataupun yang buruk, seluruhnya akan dihisab. Faman ya'mal mitsqala dzaratin khairan yarahu, barang siapa beramal kebaikan walaupun sebesar semut kecil, ia akan merasakan balasannya. Waman ya'mal mitsqala dzaratin syarran yarahu, barang siapa beramal kejelekan, melakukan dosa, kesalahan kecil yang ia mungkin anggap itu sebesar semut kecil, ia pun akan melihat balasannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha menggambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, menggambarkan tentang kebangkitan pada saat itu. Beliau bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Saat itu manusia dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan hufatan, tanpa mengenakan sandal, uratan, tanpa mengenakan baju selembar pun, atasan ataupun bawahan tidak ada. Kemudian ghurlan, tanpa bersunat, tidak berkhitan. Padahal kita tahu sekarang kehidupan kita mengenakan baju, kita berjalan mengenakan sandal, dan kaum muslimin pun bersunat. Namun pada hari kiamat tidak mengenakan apapun, tidak bersunat. Tapi pikirannya jangan negatif. Sahabat Aisyah bertanya, apakah masing-masing saling melihat atau saling melirik? Lah, kata Rasulullah menjawab, tidak. Al-amru yawma idzin ashaddu min an yanzur ba'dhum ila ba'd. Pada saat itu urusannya sangat besar. Masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Apa yang pernah dilakukan di saat saya hidup di dunia? Jangan-jangan ada dosa yang belum diampuni. Tidak sempat melirik, walaupun di sebelahnya adalah para wanita, ada pula kaum laki-laki bercampur di padang mahsyar saat itu. Namun urusannya lebih besar, dahsyat daripada sekedar melihat lawan jenis yang ada pada saat itu. Ini menggambarkan ahwalul qiyamah, kengerian pada hari kiamat. Dalam masing-masing kita kaum mukminin memikirkan hal-hal yang demikian itu, sehingga menjadi koreksi bagi kita seluruhnya. Dari ucapan yang kita ucapkan ini, efeknya apa nanti pada hari kiamat? Kemudian yang kita lihat ini, efeknya apa nanti pada hari kiamat? Apa yang kita dengarkan ini, jangan sampai mendengarkan yang haram. Kaki kita ini jangan sampai kita lakukan atau kita langkahkan untuk ke tempat kemaksiatan. Tangan kita ini jangan digunakan untuk menyentuh perkara yang haram. Jaga diri kita, jangan sampai melakukan amalan-amalan yang melanggar syariat agama. Kemudian nanti pada hari kiamat baru menyesal, astagfirullah, ya Allah, aku minta ampun kepadamu. Pada saat itu hanya ada penyesalan belaka. Semua kehidupan dunia sudah dihancurkan. Tidak bisa ia kembali kepada kehidupan dunia. Mau kemana sekarang? Di depan adalah pembalasan dari Sang Maha Pencipta, dari Allah. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Jahannam pun didatangkan pada saat itu. Kengerian demi kengerian ditampakkan di hadapan khalaik, di hadapan makhluk seluruhnya. Tak ada yang bisa mengelak. Seluruhnya akan melewati tahapan tersebut. Kebangkitan, hisab, perhitungan amal, apa yang dulu pernah kita lakukan di dunia ini, di saat sendirian bermaksiat atau di khalayak ramai terang-terangan bermaksiat, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kita di sini, mumpung nyawa masih ada di kandung badan kita, segeralah kita menjalankan perintah Allah. tubu ilallahi taubatan nasuha. Apabila kita pernah terjerumus dalam satu dosa, segeralah kita bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Fa innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah Maha Pengampun, mengampuni seluruh dosa manusia bagi yang mau bertaubat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka perkara yang kedua yang harus kita iringkan dalam rukun iman yang kelima adalah al-iman bil jaza wal hisab. Beriman, yakin, percaya, membenarkan adanya hisab, perhitungan amal. Kemudian beriman bahwasanya Allah akan membalas seluruh amal manusia. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan, yang jelek akan dibalas dengan kejelekan. Masing-masing ala qadri a'malihim, sesuai kadar amalannya. Wala yadzlimu rabbuka ahadan. Allah tidak akan mendzalimi seorang pun. Walaupun ia cuma melakukan amal yang mungkin remeh, atau baru masuk Islam, kemudian meninggal belum beramal sama sekali, semua manusia akan diberi balasannya. Maka di sini harap-harap cemas kita orang yang masih hidup di dunia ini. Kita berharap mendapatkan ampunan, kita cemas dan khawatir, jangan-jangan ada dosa kita yang belum diampuni. Maka sekali lagi, bagi orang yang beriman kepada hari akhir, pasti memiliki semangat teringat akan hal itu, sehingga ia bersegera untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla atas kesalahan, atas dosa yang pernah ia lakukan. Wallahul muwafiq. Kemudian perkara yang ketiga yang disertakan dalam rukun iman yang kelima adalah al-iman bil jannati wan nar. Beriman adanya surga Allah dan nerakanya. Al-jannah yang dengan Al-Quran dan hadis dijelaskan secara panjang lebar, luasnya seluas langit-langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu kita yakini keberadaannya. Sekarang pun telah ada dan telah diciptakan. Demikian pula neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir, orang munafik dan orang-orang pendosa dari kalangan kaum mukminin. Itu pun telah ada dan telah diciptakan. U'iddat lil kafirin, disediakan untuk orang-orang kafir yang mereka akan tinggal kekal di dalamnya. Adapun kaum mukminin yang tidak diampuni dosanya juga akan masuk ke dalam api neraka. Namun dengan keimanan yang ia miliki akan dikeluarkan dari siksaan api neraka. Itu harus kita yakini terkait dengan pembahasan rukun iman kepada hari akhir. Kemudian yang keempat, al-iman bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Kita yakin percaya dengan semua yang terjadi setelah kematian, yang dikabarkan dalam Al-Qur'an dan hadis, di antaranya tentang fitnatul qabr, pertanyaan kubur. Diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, ketika seorang telah dikuburkan di pekuburannya, atau seorang meninggal ditelan ikan hiu misalnya, atau dimanapun ia berada, faja'ahu malakan. Namun konteks hadis itu menyebutkan setelah seorang dikubur jenazahnya, datanglah dua malaikat, fayujlisanihi. Maka dua malaikat itu mendudukkan jenazah yang baru dikubur ini. Kemudian bertanya tentang tiga hal. Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Madinuka, apa agamamu? Dengan tiga pertanyaan ini, seluruh manusia yang baru saja dikubur akan ditanya. Orang mukmin yang dikokohkan keimanannya oleh Allah bisa menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa dini al-Islam, agamaku Islam. Maka orang mukmin pun mendapatkan nikmat kubur. Demikian pula orang kafir dan orang munafikin akan ditanya. Mereka tidak bisa menjawab, ha ha la adri, saya tidak tahu jawabannya. Orang munafik mengatakan sami'tu nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku pernah mendengar beberapa orang mengatakan seperti ini dan seperti itu, aku pun ikut-ikutan mengatakannya. Orang munafik ini dalam hidupnya cuma ngomong doang, tapi tidak mau meyakini dalam hati, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran dalam hati. Dalam kubur ditanya tidak akan bisa menjawab. Ia hanya bisa mengatakan haha la adri sami'tu nas yaquluna syai'an faqultu. Ini orang-orang yang mendapatkan siksa kubur. Maka terkait dengan poin yang keempat, beriman percaya kepada semua yang terjadi setelah kematian. Syekhul Islam menjelaskan di antaranya adalah fitnatul qabr, kemudian na'imul qabr wa adzabul qabr. Pertanyaan kubur itu kita yakini, kemudian nikmat kubur itu kita yakini, dan azab kubur, siksa kubur bagi orang-orang yang berhak mendapatkannya. Maka ini empat hal yang harus kita sertakan dalam rukun iman yang kelima. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, para ulama menjelaskan di antara buah keimanan kita kepada rukun iman yang kelima ini adalah memotivasi kita kaum mukminin untuk semangat beramal soleh, semangat mengerjakan perintah sekuat tenaga selama kesehatan dan kesempatan ada pada diri kita. Semangat, karena ia yakin ia akan mendapatkan balasan. Demikian pula yang kedua, semangat untuk meninggalkan kemaksiatan, karena ia yakin kalau maksiat dosa, kalau dosa akan mendapatkan siksa di kubur ataupun pada hari kiamat nanti, siksa api neraka dalam api yang menyala-nyala. Ia pun takut untuk terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan, walaupun itu perkara yang menyenangkan syahwatnya, tapi ia menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang demikian itu. Ia takut jika terjerumus dalam syahwat yang terlarang, jika ia pernah melakukannya. Yang ketiga adalah ia bersegera untuk bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, meminta ampun atas seluruh dosa yang pernah ia lakukan. Astaghfirullah wa atubu ilaihi min kulli dzam. Aku meminta ampun kepada Allah, aku bertaubat kepada Allah dari seluruh dosa yang pernah aku lakukan. Ini buah dari keimanan kita kepada hari akhir. Maka di sini pada kesempatan yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayahnya kepada kita untuk bisa semangat meraih masa depan yang sukses. Masa depan yang kita yakini adalah setelah kematian, sehingga persiapkanlah hari depan kita ini dengan amal-amal soleh. Persiapkanlah diri kita dengan ketakwaan kepada Allah yang sering diingatkan di awal khutbah Jumat tadi. Jalankan perintah, tinggalkan larangan, niscaya Allah akan berikan kesuksesan pada hari depan kita, pada hari kiamat nanti. Itu yang kita harapkan bersama. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baru saja kita dengarkan sekilas pembahasan tentang rukun iman kepada hari akhir, yang dengan itu kita berharap seluruhnya hari akhir itu menjadi satu kebahagiaan bagi kita, kebahagiaan yang sempurna. Tentu saja yang namanya kebahagiaan di akhirat tergantung dengan amalan kita yang dilakukan di dunia. Karena Allah membalas seluruh amal manusia yang dilakukan di dunia. Sehingga kalau dikatakan dunia ini darul amal, kehidupan dunia ini tempat untuk beramal, tempat untuk berbuat. Sehingga jangan sampai ada kata terlambat. Aduh, terlambat saya beramal soleh. Setelah kematian, setelah datang hari kiamat, penyesalan namanya, penyesalan yang tak ada ujungnya. Namanya hari kiamat, itu hari pembalasan. Maka sekarang apabila kita teringat akan hal itu, mudah-mudahan menjadi motivasi kita seluruhnya untuk semakin semangat beramal soleh. Selamat, itu menjadi tujuan akhir kita pada hari kiamat. Selamat dari siksa api neraka, selamat dari siksa kubur. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan sebuah doa berlindung dari empat hal. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Doa yang diajarkan oleh Rasul kepada sahabatnya untuk diucapkan di akhir salat setelah tasyahud akhir adalah Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka jahannam. Wa min azabil qabr, dari fitnah kubur, dari pertanyaan kubur yang ada di situ. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal, dari fitnah dajjal al-masih yang akan muncul dan keluar pada akhir zaman nanti sebagai tanda besar bahwasanya kiamat akan segera datang. Empat hal ini termasuk hal-hal yang diajarkan kepada kita untuk kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai menghadapi itu semua dalam keadaan mendapatkan siksa neraka jahanam, dalam keadaan mendapatkan siksa kubur na'udzubillah, atau terfitnah dengan kehidupan dan kematian, terfitnah dengan dajjal al-masih. Maka Rasul pun mengajarkan itu seperti mengajarkan Al-Quran, kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Saking seriusnya Rasul mengajarkan doa itu, seolah-olah beliau mengajarkan itu seperti mengajarkan Al-Quran. Jangan sampai lupa dibaca pada saat tasyahud akhir selesai sebelum salam. Wallahul muwafiq. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayahnya kepada kita untuk bisa menapaki kehidupan ini di atas jalan yang lurus, di atas bimbingan Quran dan hadis, berdasarkan pemahaman yang benar, pemahaman sahabat-sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa wa alhimna ittiba'ah wa arinal batila batila wa alhimna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih lil muslimina wulata umurihim. Ya hayu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.